Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk pada ayat Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Pada ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala menyatakan Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menjadi penghalang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah wa qawluhu fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan firmannya fama minkum min ahadin anhu hajizin ay lau ahlakahu. Maksudnya adalah lau ahlakahu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Ini membinasakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya taqawwala alaina ba'dal aqawil. Nah, kalau seandainya beliau membuat-buat sebagian ucapan atas nama kami. Membuat-buat ucapan atas nama kami. Memberikan tambahan, menyisipkan atau mengurangi apa yang ada pada Al-Quran. Maka sudah kita sebutkan ancaman Allah Subhanahu wa taala apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengambil tangan kanannya dan akan memutus urat yang ada pada jantungnya atau urat yang menyambung jantungnya. Dan apabila hal ini terjadi, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menyelamatkan dirinya. Ini menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ancaman tersebut atau dari siksa tersebut. Sehingga dinyatakan di sini lau ahlakahu. Kalau seandainya Allah membinasakannya, mamtana'a huwa binafsihi. Dia sendiri tidak bisa mencegah. Dia sendiri tidak bisa mencegah menyelamatkan dirinya sendiri dari siksa tersebut. Wala qadira ahadun ayyamna'ahu min azabillah. Wala qadira ahadun ayyamna'ahu min azabillah. Dan demikian pula tidak ada seorang pun yang sanggup, yang mampu untuk mencegah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siksa Allah, dari azab Allah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasannya benar bahwasannya Al-Qur'an itu tanzilum min rabbil alamin. Wa ma huwa biqauli syair wa la huwa biqauli kahin. Bukan ucapan seorang penyair, bukan pula ucapan seorang dukun, tetapi itu semata-mata wahyu dari Allah, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menegaskan ya, tentang Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Nah, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah sekaligus membantah tuduhan orang-orang kafir yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah buatannya seorang penyair atau buatannya seorang kahin, seorang dukun. Nah, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kalau seandainya memang itu adalah buatannya seorang penyair atau seorang dukun, buatan manusia. Nah, buatannya Muhammad atau ada tambahan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam disisipkan padanya ucapan yang dari dirinya sendiri. Nah, atas nama kami, atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian dia mengatasnamakan kami, maka kami akan memberikan siksa kepadanya. Nah, dan ketika siksa itu datang, maka tidak ada satupun di antara kalian, nah, dan juga dirinya sendiri untuk menyelamatkan ya, dari siksa tersebut. Nah, mungkin suaranya pengen ngapain tapi suaranya pengen enak. Kemudian beliau menyatakan wa innahu, yakni ay Al-Qur'anul Karim, dan sesungguhnya ia di sini adalah Al-Qur'anul Karim, la tadhkiratun lil muttaqin, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang bertakwalah ya, yang bisa mengambil peringatan dari Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an datang kepada setiap dari dua golongan yang akan kita sebutkan nanti. Al-Muttaqin wal-Kafirin. Golongan orang-orang yang bertakwa dan juga golongan orang-orang yang kafir. Semuanya mendapatkan ya, penjelasan dari Al-Qur'an. Tetapi hanya golongan pertama saja yang bisa mengambil pelajaran darinya, yaitu Al-Muttaqin. Yatadzakkaruna bihi masaliha dinihim wa dunyahum. Yang mereka bisa mengambil pelajaran peringatan dengan Al-Qur'an, bihi ay bil Qur'an, masalih. Kebaikan-kebaikan dinihim, agama mereka, wa dunyahum, dan juga dunia mereka. Nah, dengan membaca, memahami, nah, menalaah Al-Quran, mereka bisa mengambil peringatan. Nah, bahwasannya dengan peringatan tersebut ada masalih, ya, ada kebaikan-kebaikan bagi agama mereka. Dengan membaca Al-Quran bertambah keimanan mereka. Nah, mengetahui apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, demikian pula dengan Al-Quran mereka mengetahui maslahat-maslahat dunia mereka. Nah, dengan sebab mereka mengikuti Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah bagi kehidupan mereka. Nah, barakah dari langit dan juga dari bumi. Masalah, nah, kebaikan-kebaikan duniawi mereka rasakan, ketenteraman hidup, keamanan hidup dengan sebab mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Fayarifunaha, maka mereka mengetahui ya, masalah-masalah tersebut, ya, maslahat-maslahat kebaikan-kebaikan agama dan juga dunia mereka. Fayakmaluna alaiha, dan mereka beramal di atas maslahat kebaikan-kebaikan dunia dan juga agama mereka. Nah, tertata kehidupan manusia apabila mereka mengikuti Al-Qur'an, bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, sehingga tidak ada lagi kacauan. Nah, barakallahu fikum, peperangan di muka bumi. Yuzakiruhum, Al-Quran mengingatkan kepada mereka, yudhakiruhum. Al-Quran mengingatkan kepada mereka al-aqaidat diniyah, akidah-akidah agama. Ini akidah-akidah Islamiyah. Nah, dengan Al-Quran mereka bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Sekian banyak ayat-ayat Allah menerangkan tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ullah, nama-nama Allah, sifatullah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab itu mereka memiliki rasa khasyah kepada Allah. Nah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan Al-Quran mereka mengenal para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang ada pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Keadaan yang ada pada mereka, la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Nah, dengan Al-Quran pula mereka mengenal kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, arkanul iman as-sittah, rukun-rukun iman yang enam mereka kenal, ya, dengan Al-Quran. Mengenal tentang hari kiamat, hari kebangkitan, al-hisab. Naam, barakallahu fikum. Segala perkara yang berkaitan dengan akidah Islamiyah as-sahihah, ya, mereka kenal, ya, mereka ketahui. Nah, dengan Al-Quran. Sehingga dengan sebab itu, barakallahu fikum, bertambah keimanan mereka. Dan ketika keimanan bertambah, maka mereka bersemangat untuk beramal saleh. Nah, dengan sebab belajar tentang akidah yang benar, maka seseorang akan bisa beramal, ya, dengan penuh, nah, semangat, barakallahu fikum, dan kesungguhan. Kenapa demikian? Karena ketika dia beramal, ingat, nah, janji Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ingat tentang kebesaran Allah, ingat tentang siksa Allah apabila dia meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat tentang akhirat, bahwasannya setiap apa yang dia amalkan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semangat untuk beramal soleh dan takut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ketika seseorang itu menjauhi perintah Allah atau melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, berkurang keimanannya. Ya, berkurang keimanannya. Nah, kesempurnaan iman yang ada padanya berkurang. Nah, barakallahu fikum. Sebaliknya apabila dia melakukan amalan soleh, meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah keimanannya. Nah, ada keterkaitan erat antara iman dengan amal. Dan bahkan, nah, tidaklah barakallahu fikum sempurna keimanan seseorang atau sah keimanan seseorang sampai dia beramal, nah, dengan amalan soleh. Wal akhlaqu awal akhlaqal mardiyata, dan juga Al-Qur'an mengingatkan mereka tentang akhlak-akhlak yang diridai. Nah, akhlak-akhlak yang diridai. Nah, disebutkan dalam beberapa ayat tentang akhlak-akhlak yang mulia. Nah, tentang akhlak, akhlak yang mulia, adab-adab yang terpuji, baik berkaitan dengan tetangga, baik berkaitan dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan negara. Nah, barakallahu fikum. Ini akan bisa mengingatkan kepada seseorang. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang memang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika seseorang, ya, menghafal suatu ayat, hafal dengan hafalan yang tepat, benar, tapi ketika dia melewati ayat tersebut, berlalu darinya, nah, kadang-kadang dia lupa melakukan sebuah akhlak yang bertentangan dengan apa yang telah dia baca. Maka apabila dia membaca lagi, teringat, ya, teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang memperbanyak membaca Al-Quran, ya, selain pahalanya besar, nah, semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan. Satu huruf 10 kebaikan, semakin banyak huruf yang dia baca, semakin banyak pula kelipatan 10 kebaikan yang akan dia dapatkan. Selain itu, ketika dia membaca dengan bacaan tadabburan wa tafakkuhan, ya, meresapi dan juga mengamati serta menelaahnya, maka akan banyak peringatan yang dia dapatkan. Nah, teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, nah, ketika seorang walaupun dia telah menghafal Al-Quran, kadangkala dia ketika membaca sebuah ayat di saat dia ternyata ada teguran di balik itu, seakan-akan dia merasa baru saja dia membaca ayat tersebut, baru tahu dia membaca ayat tersebut, padahal dia sudah menghafalnya. Ya, padahal dia sudah menghafalnya. Membaca ayat atau dibacakan ayat padanya, nah, dan terasa ada sebuah teguran yang selama ini dia salah dalam berakhlak. Maka seakan-akan dia merasakan baru saja mendengar ayat tersebut. Nah, padahal dia sudah menghafalnya. Nah, padahal dia sudah menghafalnya. Nah, inilah Al-Quran. Ya, mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai tazkiratan lil muttaqin. Peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wal ahkam syar'iyyah, dan hukum-hukum syariat. Nah, dengan Al-Quran kita mengetahui tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang masalah iddah, tentang masalah nikah. Banyak ahkam syariah, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, maka ketika seorang itu sering membaca, sering mempelajari, semangat dalam mempelajari Al-Quran, banyak peringatan, banyak ilmu yang akan dia dapatkan. Nah, maka fayakununa minal ulama'i rabbaniyin, maka hingga mereka jadilah di antara para ulama'i rabbaniyin yang memberikan bimbingan kepada umat manusia. Nah, al-ulama, para ulama ar-rabbaniyin yang mereka lahir, ya, lahir, tumbuh, nah, dengan bimbingan Al-Quran. Ya, dengan bimbingan Al-Quran. Sehingga bukanlah seorang alim ar-rabbani apabila menyelisihi Al-Quran, menentang Al-Quran, mengkritik Al-Quran. Laisa bil ulama, laisa bil alim wala minal ulama, bukan seorang alim dan bukan pula seorang dari kalangan ulama. Nah, sehingga penamaan ulama itu bukan sekedar label atau predikat, tetapi bukti. Nah, bukti. Kalau dia yatamassakuna bil kitabi was sunnah, nah, maka dia dari kalangan ulama dengan beberapa kriteria ulama yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, tapi seandainya kalau dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah, ini mutlak. Nah, mutlak ada pada para ulama yang mereka mengerti tentang Al-Quran. Nah, maka dia dari kalangan ulama. Nah, bagaimana dia bisa membimbing sedangkan Al-Quran, nah, dia kritik. Ya. Barakallahu fikum. Wal ibadil arifin, dan juga dia akan menjadi dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengerti. Ya, yang mengerti tentang halal, tentang haram, tentang siksa, tentang pahala, dan seterusnya. Wal a'immatil mahdiyin, dan juga para a'immah, para imam yang mendapatkan petunjuk. Dengan sebab Al-Quran, mereka terbimbing. Ya, terbimbing dan memberikan bimbingan kepada umat manusia. Nah, fahadaga, demikian. Ya, mukjizat yang ada pada Al-Quran. Senantiasa akan ada, ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, para ulama, hingga menjelang hari kiamat. Nah, hingga menjelang hari kiamat. Hingga pada akhirnya, nah, seluruh huruf ayat yang ada pada Al-Quran di malam hari dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Turun dari Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak tersisa satupun huruf di dalam Al-Quran. Di saat itulah tidak ada lagi para ulama, tidak ada lagi ahlul haq. Yang ada adalah orang-orang kafir sehingga tiba pada itu hari kiamat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Seiring dengan penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Al-Quran itu bukanlah ucapan Muhammad, bukanlah datang dari Muhammad. Demikian pula ancaman bagi dari Allah apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka-reka membuat-buat ayat dalam Al-Quran. Seiring dengan itu, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui anna minkum mukadzibin. Bahwasannya seiring dengan Al-Quran itu adalah benar, datang dari Allah, ada saja di antara kalian yang mendustakan. Bihi, ay bil Quran, mendustakan Al-Quranul Karim. Sekian banyak ayat, tidak ada satupun yang batil. Tidak ada satupun yang salah. Terjaga hingga pada hari kiamat. Dan Allah telah menegaskannya. Di banyak ayat tentang Al-Quran. Tetapi masih saja ada di antara manusia. Seiring dengan perjalanan masa dan waktu yang mendustakan Al-Quran. Banyak. Manusia semenjak dulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup. Banyak di kalangan musyrikin yang mendustakan Al-Quran. Di akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam juga demikian. Ada orang yang kemudian membuat-buat Al-Quran. Musailamah Al-Kadzab. Demikian pula setelah beliau alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Sekian banyak orang yang mendustakan Al-Quran. Bahkan ada di antara mereka yang membuat ayat-ayat yang menandingi Al-Quran. Wa hadza fihi tahdidun. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Fihi padanya tahdid wa wa'id. Ada ancaman. Ada ancaman. Walaupun secara tersurat, ayat ini al-khabar, pemberitaan. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Yang tersurat pada ayat ini, yang terlihat pada ayat ini pemberitaan dari Allah, bahwasanya Allah benar-benar mengetahui akan ada di antara manusia yang mendustakan Al-Quran. Tetapi secara tersirat, terkandung pada ayat ini tahdidun wa wa'id, ancaman lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Fa innahu sayu'aqibuhum, maka sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka, memberikan balasan kepada mereka ala takdzibihim, sesuai dengan pendustaan mereka terhadap Al-Quran atau karena pendustaan mereka terhadap Al-Quran. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak biarkan mereka. Allah akan barakallahu fikum memberikan balasan atas pendustaan mereka terhadap Al-Quran. Bil uqubatil balighah, dengan siksaan-siksaan yang keras. Atau dengan siksaan yang keras. Dengan siksaan yang keras. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang-orang kafir yang mereka mendustakan Al-Quran, tidak beriman kepadanya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Al-Quran lahasratun, benar-benar akan menjadi kekecewaan alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Nah, bagi orang-orang kafir. Fa innahum lamma kafaru bihi. Bagaimana penjelasan tentang ayat ini? Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, sesungguhnya mereka, fa innahum, sesungguhnya mereka, lamma kafaru bihi, tatkala mengingkari Al-Quran, warawau ma wa'adahum bihi, warawau ma wa'adahum bihi, dan mereka menyaksikan pada hari kiamat nanti. Ya, mereka menyaksikan pada hari kiamat nanti, ma wa'adahum bihi, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala na'am ancamkan kepada mereka. Ya, ancamkan kepada mereka bihi, dengan Al-Quran ini, tahassaru, ya, maka mereka menyesal, id lam yahtadu bihi. Nah, ketika mereka tidak mengambil petunjuk dengan Al-Quran, ya, tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran, walam yang kaduli amrihi, dan mereka tidak tunduk terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dahulu di dunia mereka barakallahu fikum mengingkari, mendustakan Al-Quran, maka tatkala nanti di hari kiamat mereka menyesal. Nah, menyesal. Fafatahumut sawab, maka na'am, luputlah dari mereka as-sawab, pahala yang besar. Nah, pahala yang besar ini tatkala orang-orang kafir, nah, melihat pahala yang banyak, pahala yang besar, nikmat yang besar kepada orang-orang yang bertakwa ini tadi. Nah, ketika mereka beriman kepada Al-Qur'an. Nah, ketika mereka beriman kepada Al-Qur'an. Maka mereka menyesal. Nah, menyesal. Kenapa dulunya tidak beriman kepada Al-Quran, tidak percaya terhadap Al-Quran. Nah, kalau seandainya mereka beriman dan percaya terhadap Al-Quran, mereka akan mendapatkan pahala yang serupa dengan orang-orang yang bertakwa. Dikumpulkan bersama dengan mereka. Nah, ini penyesalan mereka. Nah, wahasalu ala asyaddil azab, dan mereka mendapatkan, nah, siksa yang, atau sekeras-keras siksa dari Allah. Sekeras-keras azab atau siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penyesalan yang kemudian dilanjutkan dengan apa? Azab yang mereka rasakan. Menyesal itu sendiri di akhirat, itu sudah sebuah siksa tersendiri bagi mereka. Lalu bagaimana kemudian ditambah dengan siksa di neraka jahannam? Nah, wataqatta'at bihimul asbab, dan terputus. Wataqatta'at bihimul asbab, dan terputus dengan mereka al-asbab, ini para penolong. Tidak ada satupun yang menolong mereka, menyelamatkan mereka, nah, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadza qaul, ini satu perkataan. Ini lahasratun, nah, kekecewaan bagi orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran, tatkala mereka di hari kiamat, mereka melihat pahala yang besar, kenikmatan yang besar yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa ketika dahulu mereka beriman kepada Al-Quran. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi atau Al-Hafidh Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, wakila, dan dikatakan, ay wa innal qur'ana la hasratun alal kafirina yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar akan menjadi kekecewaan, penyesalan bagi orang-orang kafir pada hari kiamat, idza ra'au thawaba man amana bihi. Ketika mereka melihat pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an atau kepada Al-Qur'an. Wa qila, dan dikatakan pula, ya. Ia hasratuhum fid dunya. Ya. Ia hasratuhum fid dunya. Penyesalan atau kekecewaan di sini yaitu kekecewaan mereka fid dunya, di dunia. Ya. Kekecewaan mereka di dunia. Hina lam yakdiru ala mu'aradatihi. Hina lam yakdiru ala mu'aradatihi. Tatkala mereka tidak sanggup untuk membantah Al-Quran. Ya, tatkala mereka tidak sanggup untuk membantah Al-Quran. Nah, ketika mereka ingin membantah, mereka tidak sanggup. Ternyata Al-Quran datang dengan penjelasan, ya, yang jelas, ya, yang terang benderang. Nah, bahkan Al-Quran membantah kebatilan mereka, membongkar, ya, kejelekan yang ada pada mereka. Maka dengan keadaan seperti ini mereka kecewa, menyesal. Nah, inda tahaddihim. Nah, manakala mereka ditantang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ayyatu bisuratim mithlihi, untuk mendatangkan surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Nah, mereka tidak sanggup. Nah, seiring dengan apa? Mereka adalah para fusaha, yakni orang-orang yang fasih di dalam bahasa Al-Qur'an. Nah, mereka pun tidak sanggup untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Nah, artinya di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, nah, mereka menyesal, kecewa, nah, dengan adanya Al-Quran tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innahu lahaqqul yaqin, dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah kebenaran yang seyakin-yakinnya, kebenaran yang bisa diyakini. Nah, ini juga penegasan dari Allah barakallahu fikum, yang kembali Allah Subhanahu wa taala, nah, menandaskan tentang Al-Qur'an, kebenaran yang ada pada Al-Qur'an. Ai a'la maratibil ilm. Yani tingkatan ilmu yang paling tinggi, yaitu haqqul yaqin. Nah. Fa inna a'la maratibil ilm al-yaqinu. Karena sungguhnya tingkatan ilmu yang paling tinggi yaitu al-yaqin, keyakinan. Nah, jadi Al-Qur'an itu kebenaran yang bisa diyakini. Nah, yang bisa diyakini. Nah, bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nah, menjadikan seorang mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya dia kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak adalah satu pun kebatilan, kedustaan yang ada padanya. Wa huwa al-ilmu tsabit. Wa huwa al-ilmu tsabit, dan al-yaqin adalah al-ilmu tsabit, yakni ilmu yang kokoh. Nah, semakin orang itu, ya, semakin seseorang itu berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka semakin kokoh agama dia, semakin kokoh keimanan dia. Nah, maka sejauh mana tingkatan tamassuk, berpegang teguhnya seorang dengan Al-Quran, maka sebatas itu pula kekokohan dia, keistiqomahan dia di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan Al-Quran merupakan sumber utama seseorang apa? Bisa meraih keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yatazalzalu wa la yazul. Yang mana al-ilmu tsabit, ya, ilmu yang kokoh ini tadi, nam, la yatazalzal, ya, tidak berguncang, tidak bergoncang, ya, nam, tidak rapuh, nam, wala yazul, dan juga tidak sirna, tidak hilang. Nah, sehingga ketika seorang itu benar-benar mengambil manfaat dari Al-Qur'an, nah, maka keberadaan dia di muka bumi itu kokoh. Nah, yanfa' li ghairi, memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, setelah memberikan manfaat bagi dirinya. Nah. Demikian Al-Quran ya, yang dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wal yaqinu maratibuhu salasatun. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwasannya al-yaqin, ya, keyakinan itu memiliki tiga tingkatan. Kullu wahidatin a'la mimma qablaha. Ini sebagai tambahan faedah bagi kita, ya. Kenapa Al-Qur'an dinyatakan sebagai lahaqul yaqin? Nah. Yang mana na'am haqul yaqin itu merupakan setinggi-tingginya tingkatan ilmu. Ya. Kullu wahidatin a'la mimma qablaha. Setiap dari tingkatan itu lebih tinggi dibandingkan tingkatan sebelumnya. Maka beliau akan menyebutkan ya dari pertama, kedua, dan ketiga, yang mana pertama itu lebih rendah dibandingkan yang kedua, kedua itu lebih rendah dibandingkan yang ketiga. Atau dengan kata lain, yang ketiga itu lebih tinggi dibandingkan yang kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Maka beliau menyatakan awaluha, yang pertama, awalu maratibil ilm, atau maratibi al-yakin. Dan ini adalah yang paling rendah, yaitu ilmu yakin. Ya, yang diistilahkan dengan ilmu yakin. Wa wa al-ilmu al-mustafadu minal khabar. Yang dimaksud dengan ilmu yakin, yaitu ilmu yang diambil dari pemberitaan. Artinya dia sekedar mendengar, begitu saja. Ilmu yakin. Dia mendengar Ka'bah itu ada di Mekah, di Masjidil Haram. Sekedar mendengar, itu namanya ilmu yakin. Ya, sekedar mendengar, itu namanya ilmu yakin. Semua ilmu yakin. Kemudian yang kedua, tingkatannya lebih tinggi, ainu yakin. Ya. Wa wa al-ilmu al-mudraku bihasatil basar. Yaitu ilmu yang diraih, yang diperoleh. Al-mudrak. Yang diperoleh, yang didapatkan bihasatil basar. Dengan indera penglihatan. Ya. Itu ainul yakin. Ain itu mata. Ya. Jadi ketika dia melihat, oh ini Ka'bah. Dia melihat langsung Ka'bah. Maka tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dia sekedar mendengar berita saja. Ya. Barakallahu fikum. Laisal muqdar al muayyin, ya, tidaklah orang yang diberi kabar itu seperti orang yang melihat langsung. Ya, laisa al muqdar kal muayyin. Tidaklah orang yang diberi kabar bahwasanya Ka'bah itu seperti ini. Itu tidak seperti orang yang melihat langsung. Kalau melihat langsung, bertambah keilmuannya. Bertambah keyakinannya. Oh, berarti ada Ka'bah. Kenapa? Saya melihat sendiri. Ya, saya melihat sendiri. Ini satu contoh. Nah, bihasatil basar itu dengan indera penglihatan. Thumma haqqul yaqin. Thumma haqqul yaqin. Kemudian haqqul yaqin, ini tingkatan yang paling tinggi. Wa wa al-ilmu al-mudraku bihasatil dhawqi wal-mubasyarah. Yaitu ilmu yang diperoleh dengan indera perasa. Dia betul-betul merasakan sendiri ya, keberadaan Ka'bah. Kenapa? Dia sudah masuk di dalam Ka'bah. Nah, bukan sekedar melihat, bahkan dia memegang Ka'bah dan masuk di dalamnya. Nah, maka bertambah keyakinan dia. Nah, bertambah keyakinan dia. Nah, karena dia tidak hanya sekedar melihat, tetapi bahkan menyentuhnya sendiri. Ada wujudnya. Nah, beda dengan orang hanya sekedar melihat langsung atau melihat melalui gambar. Tidak bisa memegang Ka'bah. Tapi kalau dia sudah memegang, mana, maka itu namanya apa? Haqqul yaqin. Ya, haqqul yaqin. Sebagaimana juga orang diberi kabar, di lembah ini ada air. Ilmu yakin. Kemudian dia melihat air tersebut dengan matanya. Ya. Maka itu namanya ilmu yakin. Nah, maka itu namanya apa? Ainul yakin. Kemudian dia meminum air dari lembah tersebut. Air yang ada di lembah tersebut. Maka ini namanya apa? Haqqul yakin. Dia merasakan dengan indera perasanya. Wa hadha al-Qur'anul Karim bi hadzal wasf. Dan Al-Qur'an yang mulia ya dengan sifatnya inilah haqqul yakin. Fa inna ma fihi minal ulumil muayyadah au al muayyidah bil barahinul qat'iyyati. Nah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, mereka merasakan benar tentang lezatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an. Na'am tali nujuluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Nah, kulit ya dan hati mereka menjadi lembut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taqsha'iru juluduhum. Nah, kulit mereka merinding ketika membaca Al-Qur'an. Berarti itu sudah haqqul yakin. Ya. Berarti itu sudah apa? Haqqul yakin. Nah, tapi kalau dia sekedar Al-Qur'an itu seperti ini. Sekedar dia mendapatkan berita tapi tidak pernah dia membaca Al-Qur'an, maka ini namanya apa? Ilmu yakin. Kemudian setelah itu dia membacanya, berarti ada Al-Qur'an wujudnya, dia membaca, ada huruf seperti ini, ada ayat seperti ini, ada surat seperti ini, bacaannya seperti ini. Maka itu namanya apa? Ilmu yakin. Anam ilmu yakin, dia melihat langsung. Apabila dia membacanya, menelaahnya, memahaminya, hingga bertambah keimanan dia, bahkan dia lembut hatinya dan kulitnya, bergetar hatinya membaca Al-Qur'an, maka ini namanya haqqul yakin. Maka ketika seorang sudah mencapai derajat seperti itu, maka itu a'la maratibil yakin. Nah, bertambah dan tinggi tingkatan dia, dan bahkan tingkatan yang paling tinggi dia raih ketika dia yakin terhadap Al-Qur'an Karim. Nah, dan ketika seseorang dalam kondisi seperti itu, nah, akan terdorong untuk beramal soleh. Takut terhadap Allah untuk bermaksiat kepadanya. Ketika Al-Qur'an sudah sampai seperti ini keadaan yang dia rasakan. Naam. Fa inna ma fihi minal ulum al mu'ayyidah bil barahini al qat'iyyah. Naam. Maka sungguhnya pada Al-Qur'an terhadap ilmu-ilmu yang menguatkan ya dengan adanya al barahin wal al qat'iyyah, bukti-bukti yang jelas. Ya, bukti-bukti yang jelas, wa ma fihi minal haqa'iqi, dan ada padanya berupa al haqa'iq, hakikat-hakikat sebenarnya, ya, wal ma'arifi al imaniyah, dan pengetahuan-pengetahuan tentang keimanan. Nah, banyak di dalam Al-Qur'an yang apabila seseorang membacanya sampai pada tingkatan haqqul yakin, maka sungguh dia merasakan kelezatan. Naam, mempelajari dan membaca Al-Qur'an, yahsulu bihi liman dzaqahu haqqul yakin. Yahsulu bihi, naam, maka terwujud bihi dengan Al-Qur'an, liman dzaqahu, tentunya bagi siapa yang bisa ya merasakan Al-Qur'an ini hingga kulitnya bergetar. Naam, hatinya naam bergetar ketika membaca Al-Qur'an, maka akan muncul haqqul yakin. Nah, padanya. Nah, barakallahu fikum. Benar-benar keyakinan yang seutuhnya terhadap Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup surat Al-Haqqah dengan firman-Nya, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Ay nazzihhu. Ay nazzihhu amma la yaliku bidalalihi. Yani sucikanlah Allah. Nah, dari apa saja yang tidak layak, ya, tidak pantas bidalalihi. Nah, tidak pantas sesuai dengan keagungannya. Ya. Wa qaddishhu, dan sucikanlah dia. Fi dzikri awsafi jalalihi wa jamalihi wa kamali. Sucikanlah dia dengan menyebut sifat-sifat keagungannya, keindahannya dan kesempurnaannya. Nah, ini apa yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini, di sana harus ada isbat dan juga nafi, atau nafi dan isbat. Nafi yaitu menafikan segala bentuk sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menafikan segala sifat yang tercela. Nah, yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, dan maha mulia. Nah, ketika beliau menyatakan nazihu amma la yaliku bi jalalihi, maka ini ada nafi, penafian. Nah, barakallahu fikum. Ini bukan penafian ta'til yang dilakukan oleh Al-Jahmiyah, ya, yang hanya karena mereka, ya, memandang dengan pandangan yang batil, kalau menetapkan sifat dan nama bagi Allah berarti ada penyerupaan. Ini kelaziman yang batil yang ada pada mereka. Maka akhirnya mereka menta'til, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Jahmiyah. Adapun Al-Sunnah enggak menafikan, tetapi menafikan apa yang memang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penafian. Kemudian Al-Imam Musa'di menyatakan wa qaddisu bi dzikri awsafihi jalalihi bi awsafi jalali wa jamalihi wa kamali. Itsbat, ya. Penetapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mulia sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, artinya tidak menafikan mutlak, ya, tetapi juga tidak mengisbatkan secara mutlak. Ya, menafikan apa yang memang tidak pantas bagi Allah. Menetapkan apa yang memang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, artinya kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, maka kita katakan sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan siapapun dan apapun dari makhluknya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Setelah Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, maka ini pengisbatan wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung enam sifatnya. Maka ketika Allah as-sami adalah maha mendengar, maka Allah memiliki pendengaran, pendengaran yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Kita menyerahkan hakikat, ya, sifat as-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mengetahui makna dari as-sama. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala al-basir, maha melihat, maka mengandung sifat yastazim atau memberikan konsekuensi Allah memiliki sifat as-sama. Nah, tentunya as-sama, pendengaran yang ada pada Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan yang tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Baik. Fahakada ikhwan nafiddin rahimani wa rahimatullah. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam. Dan Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim, naam, adalah kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak ketika Al-Quran itu adalah kalamullah untuk kemudian kita atau ada di antara manusia yang menuduh bahwasanya ada kekurangan yang ada pada Al-Quran. Nah, menuduh ada kekurangan yang ada pada Al-Quran. Barang siapa yang menuduh ada kekurangan pada Al-Quran, maka dia menuduh ada kalam dari Allah yang ada kekurangan padanya. Nah, maka menuduh Al-Quran, maka pada dasarnya dia menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanma tafsiru suratil haqah. Nah, selesai penafsiran surah Al-Haqah. Walhamdulillahi awalan wa akhiran. Dan segala puji bagi Allah dari awal hingga akhir. Zahiran wa batinan. Zahir maupun batin. Ala kamalihi wa afdalihi wa adlih. Naam. Atas kesempurnaan, keutamaan dan keadilannya. Tabaraka wa ta'ala. Nah, fa insyaallah kita akan masuk pada tafsir surat Al-Ma'arif pada kesempatan yang akan datang. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita baca dan menambah keimanan kita terhadap Al-Quran dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.